إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang dirahmati Allah Rabbul Alamin, yang ada di Masjid Riyadhus Salihin, para pendengar dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan amal yang kita perbuat. Kita memuji kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan ketahuilah, tidak ada dosa dan keburukan kecuali membawa dampak yang buruk. Pembicaraan di dalam kitab Ad-Da'wat Dawa masih membicarakan tentang pasal Darud Dunub Wal Ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Sampai pada perkataan mu'allif rahimahullah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa fi al-huliyah aidan an Ibn Abbas annahu qala ya sahibad dambi la ta'man su'a aqibatihi wa lamma yadba'u dhanba 'adama min ad-dambi idza 'amiltahu illatu hayaika mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali anta 'ala ad-dambi 'adama min ad-dambi wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allah sani'un bika 'adama min ad-dambi وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حرقت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. Ini beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terlepas saya tidak bisa memberikan bagaimana kedudukannya dari sisi sanad dan derajat, namun Syekh Ali Hasan Al-Halabi beliau memberikan catatan-catatan kaki di sini, ya. Dalam Al-Huliyah juga sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, wahai pelaku dosa, jangan engkau merasa aman dari akibat buruk perbuatan dosa itu, ya. Ketika dia, orang tersebut, mengikuti dosa, maka itu lebih besar, ya, dari dosa yang dilakukan ketika engkau melakukannya. Jadi maksudnya apa? Wahai orang berbuat dosa, jangan merasa aman dari akibat buruk perbuatan dosa, baik bagi dirinya juga orang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana akibat perbuatan dosa yang menimpa tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim saja, tapi juga yang lain. Jangan merasa aman dari itu, ya. Wala ya'man makrullah illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Ya. Dan ketika dosa itu diikuti, maka mengikuti dosa yang sudah dilakukan lebih besar dosanya daripada dosa yang sebelumnya kalau engkau melakukan. Qillatu hayaika mimman 'alal yamin wa 'alal shimal wa anta 'alal dambi a'dhamu min ad-dambi. Dan rasa malumu yang kecil, sedikit rasa malu kepada orang yang ada di samping kanan, di samping kiri, sementara kau berbuat dosa, tidak malu sama sini, tidak malu sama ini, tidak malu sama ini, tidak malu sama ini. A'dham min ad-dambi, lebih besar dibanding dosa yang kau lakukan. Rasa tidak malu berbuat dosa, rasa tidak malu ketika melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Dan malu bagian daripada iman. Al-Imam bin Anwar Sittuna Syu'bah, afdalha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya' syu'batu minal iman. Bahwa iman ada 70 cabang atau 60, yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, malu bagian dari iman. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian pertama dikenal manusia, kalau tidak punya malu silahkan berbuat semaumu. Di kanan tidak malu, ada orang, ada teman di kantor, ini tidak malu, tidak malu, buka yang penuh dengan perbuatan maksiat. Maka tidak malunya ketika berbuat maksiat tidak malu pada siapa? Yang di kanan, yang di kiri, yang di depan, yang di belakang, lebih besar daripada dosa yang dilakukan dia. Itu para jemaah. Ya. Wadhahikuka wa anta la tadri malla sani'un bika a'dham minad dambi. Kamu tertawa ketika berbuat dosa. Kepada engkau, maka ketidaktahuanmu bagaimana Allah akan memberikan adab, apa Allah akan perbuat kepada dirimu, dan tertawamu dengan senang berbuat dosa, a'dham minad dambi, lebih berat dan lebih besar pada dosa yang dilakukan. Ada tidak orang berbuat dosa dia tidak malu? Banyak. Ada orang berbuat dosa sambil ketawa-ketawa? Banyak. Adakah orang berbuat dosa sementara dia tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepada orang itu? Tiba-tiba apa? Kejang-kejang, lalu apa? Mulutnya berbusa dan mati. Ini para jemaah. Maka perasaan-perasaan seperti itu, sikap-sikap seperti itu, tidak malu, tertawa ketika berbuat dosa, tidak malu kepada orang sekitar ketika berbuat dosa, ditampakkan. Ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya, tidak malu. Dan sekarang ini urat malu sudah banyak yang putus para jemaah, sehingga yang namanya perbuatan dosa itu dilakukan terang-terangan. Ini privasi. Emang gue pikirin mau apa engkau? Aku makan dan makan sendiri. Bukan kamu yang menjamin. Malu penting para jemaah. Malu itu penting. Ya. Orang tertawa berbuat dosa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Berapa banyak orang ketika berbuat dosa kemudian meregang nyawa? Berapa banyak orang berbuat dosa kemudian terjadi dihempas oleh air laut, ditenggelamkan ke dalam bumi? Ya. Wadhahikuka wa anta la tadri mallah sani'un bika a'dham minad dam. Tertawamu ketika berbuat dosa dan kau tidak tahu apa yang akan Allah turunkan. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ketika Allah turunkan di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Allah turunkan waktu malam ketika mereka sedang tidur. A'dham minad dambi. Wa farhuka bid dambi idza dhafirta bihi a'dham minad dambi. Kebanggaanmu melakukan dosa ketika engkau bisa meraih perbuatan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ada orang bangga dengan berbuat dosa. Ada orang senang dengan berbuat dosa. Maka kebanggaan dan kesenangan dengan perbuatan dosa bisa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wa huznuka 'ala dambi idza fataka a'dham minad dambi. Begitu pula kesedihanmu terhadap perbuatan dosa yang luput darimu, engkau tidak bisa melakukan sehingga kamu sedih dan menyesal. Perasaan sedih dan menyesal, kenapa aku tidak berbuat dosa? Kenapa aku tidak saya sekalian qaliyadubillah berzina misalkan? A'dham minad dambi, lebih besar daripada dosa tersebut. Ya. Ini luar biasa. Salafus soleh mengungkap dengan satu ungkapan yang bisa seharusnya menggetarkan hati-hati yang sedang terkapar, menggetarkan hati-hati yang sedang menghadapi kematiannya untuk segera bangkit. Para jemaah rahmati Allah, wa khawfuka minar rih idza harraqat sitra babika wa anta ala dambi wa la yattaribu fuaduka min nadarillah ilaika a'zam minad dambi. Begitu pula rasa takutmu dari angin ribut, angin kencang yang telah menggerakkan tabir dari pintumu, sementara engkau berada di atas dosa, melakukan perbuatan dosa, sudah tahu ada angin puting beliung, masih berbuat dosa. Ya, sudah ada angin ribut, masih berbuat dosa. Sudah ada hempasan air laut, masih berbuat dosa. Wala yattaribu fu'aduk, sementara hatimu tidak ada kegoncangan, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan dari pandangan Allah kepadamu. A'dhamu minad dambi. Maka sikap yang seperti itu justru lebih besar daripada dosa yang dikerjakan. Sehingga kalau ada orang terjerumus ke dalam dosa, jangan terus-menerus. Ya, hendaklah apa? Hendaklah bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim ya wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan satu kekejian, ya, au dzalamu anfusahum, atau mereka zalim kepada diri mereka, dosa bentuk apa saja, apa, langsung dzakarullah, langsung mereka ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia ada yang mengampuni kecuali Allah taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus mereka dalam dosa. Wa hum ya'lamun, sementara mereka sadar. Pasti ketika seseorang berbuat dosa, pasti ada bisikan yang mengatakan bahwa itu dosa. Kalau dia terus melakukannya, bisikan-bisikan yang lain yang menguatkan, teruskan, itu nikmat, itu enak, kapan lagi kalau bukan sekarang. Ailah, ya, yaitu apa, pertentangan batin, ya. Karena apa, masing-masing kita diberi qorin jin dan malaikat. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya. Ya, masing-masing kalian itu diberi qorin jin dan malaikat. Sahabat bertanya, termasuk kau ya Rasul? Iya, masuk aku. Tapi Allah menolongku. Walakin ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Allah menolongku sehingga qorin jinku itu aslama, tunduk atau masuk Islam, sehingga tidak menyuruh kecuali kebaikan. Tapi qorin kita ini dosa. Malaikat memberikan bisikan, dosa, jangan. Yang lain karena lemah iman, wah, kapan lagi, ya, .com, kapan lagi, kesempatan, ya, ini kesempatan, nah, tergantung bagaimana. Oleh karena itu apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan Allahumma ati nafsi kepada nafsu saya, kepada jiwa saya, kepada hati saya apa? Taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan nafsu saya itu ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau lah zat yang paling baik dalam membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang memiliki dan yang menguasai nafsu saya. Inna quluba ibni Adam fi isbi ay min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa hati-hati manusia anak Adam berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Kapan Allah memalingkan? Sementara kita tahu, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, sampai bersumpah atas nama nafsu. Berarti nafsu itu penting, karena dia yang akan mengontrol, dia akan yang memandu mata, tangan, telinga, kaki kita. Sehingga Allah bersumpah atas nafsu. Wa nafsi wa masawah. Demi nafsu dan yang meluruskan nafsu itu. Ya. Allah mengilhamkan kepada nafsu fujur, fujuraha wa taqwaha. Fujur dosa dan takwanya. Makanya ketika orang berbuat dosa, dibisikin, wah mantap ya katanya jin dari korin dari jin. Jangan, kata korin dari malaikat. Orang bilang hati nurani tidak bisa ditipu. Tinggal siapa yang kuat pengaruhnya di saat itu. Dan pengaruh tergantung kepada iman dan ketakwaan kita. Para jemaah rahmat Allah. Oleh karena itu apa? Kita minta kepada Allah bukan fujur. Allahumma ati nafsi taqwaha. Kenapa? Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu fujur berbuat dosa. Dan memang begitu sifat nafsu, ya. Sebagaimana Zulaikha mengatakan, ya, yaitu apa? Aku tidak bisa tidak berlepas diri dari kesalahanku. Inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi wafur rahim. Ya. Dalam surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi wafur rahim." Itu mengisahkan tentang Zulaikha. Ya, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa berlepas dari kesalahanku. Innan nafsa, ini pakai taukid, ada tuh taukid, sesungguhnya nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu, lam lam taukid. La amma, amarah sirah mubalaghah. Amirah jadi ammarah. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar ammarah banyak dan selalu menyuruh apa? Untuk melakukan dosa, keburukan. Keburukan. Tapi ada istisna, pengecualian, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, nafsu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang dikabulkan doanya ketika berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rawah Muslim. Doa diajarkan Nabi, ya Allah, berikan kepada nafsu saya, karena Allah mengilhamkan kepada nafsu apa? Fujur dan takwa. Jangan yang fujur, Allahumma ati nafsi takwa, berikan yang takwa. Sehingga kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Sehingga masuk kepada illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah tentu, duduknya kita di dalam majelis ilmu, ya majelis ilmi tidak lain tujuannya agar menjadi nafsu-nafsu yang dirahmati Allah, sehingga dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, ya kembali engkau kepadaku, kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari ya kita selalu sadar dan sadar. Dan selalu minta dan mohon kepada Allah Ta'ala. Karena memang hati itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Inna quluba ibni Adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari jemarinya Allah, ya, dan Allah akan memalingkan sesuai dengan kehendak Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah menghalangi antara orang dengan hatinya. Doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Fitnah banyak dan besar berupa syubhat dan syahwat, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab, diantaranya bersabar untuk duduk di majelis ilmu, bersabar. Karena di antara penangkal fitnah tidak lain adalah majelis ilmu yang mendatangkan rahmat, majelis ilmu yang mendatangkan hidayah, majelis ilmu. Justru majelis ilmu adalah taman-taman surga. Itulah para jemaah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilakuz dzikr, rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa itu taman surga? Itu halaqah ilmu, halaqah zikir. Kata Atha bin Abi Rabah, halaqah yang menjelaskan tentang halal dan haram, halaqah yang menjelaskan tentang apa? Nikah dan tolak, tidak lain adalah majelis ilmu. Dengan perkataan yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Abbas ini, para jemaah, ya, ini mengungkap rahasia yang barangkali kita baru sadar, baru tahu bahwa di situ ada orang yang merasa aman dari makar Allah ketika berbuat dosa. Ada orang yang tidak malu ketika berbuat dosa. Ada orang yang bangga dan senang serta membangga-banggakan perbuatan dosanya. Bahkan ada orang yang sedih ketika apa? Dia tertinggal dari perbuatan dosa. Ini kan sebuah rahasia yang barangkali kalau tidak diungkap oleh para ulama, kita tidak sadar. Dan semua sifat-sifat tadi justru malah lebih besar dosanya daripada dosa yang diperbuat. Kenapa? Karena orang beriman itu melihat dosanya seperti gunung. Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubabun yaqa 'ala anfi fa yaqulu hakadha. Rawal Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di lereng gunung. Dia takut, khawatir gunung itu roboh, hancur, menimpa dirinya. Sementara orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya apa? Seperti lalat yang menempel di hidungnya, ditepis, remeh, sehingga tidak malu. Ada rasa bangga, merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Bahkan sedih kalau tidak berbuat dosa. Kenapa? Nah, ini kecil. Ya, ini kecil. Waihak hal tadri ma kana dambu ayyub fabtalahu Allah bil bala fi jasadihi wa dhahabi malihi. Coba perhatikan. Apakah kamu tahu apa sih kesalahan Nabi Ayyub alaihissalam, alaihissalatu wassalam, di mana Allah menguji Nabi Ayyub dengan ujian ada badannya yang kita tahu dengan borok yang ada di badannya dan lenyap hartanya. Apa penyebabnya? Istaghatha bihi miskinun ala zalimin yadruhu anhu falam yu'inhu walam yanha adh-dhalim an dhulmih fabtalahu Allah. Ada orang miskin minta tolong kepada Nabi Ayyub atas kedoliman seseorang, tidak dicegah, tidak ditolong, tidak dicegah dari kedoliman orang dolim tersebut, fabtalahu Allah, lalu Allah Ta'ala memberikan bala kepada beliau. Ya, ini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ada ini terkait dengan sejarah, Allahu a'lam bissawab. Ya, di sini tidak disebutkan sumbernya. Begitu juga yang mentahqiq, ya, atau yang memberikan taklik, Syekh Ali Hasan Al-Harabi rahimahullah, tidak disebutkan. Tapi yang pasti di sini, ya, ketika tidak mengingkari kemungkaran, maka juga akan bisa menimbulkan akibat kemungkaran kepada diri kita. Sementara Nabi bersabda apa? Unsur akhokah zaliman au madluman. Tolong saudaramu, ya, yang zaliman au madluman, yang mendolimi atau yang didolimi, ya. Unsur akhokah zaliman au madluman, ya. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang didolimi. Kemudian sahabat bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjuzuh au tamnu'uhu min adh-dhulmi fadhalika nasruhu, rawahu al-Bukhari dari Anas bin Malik. tolong saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku menolong orang yang terdolimi itu pantas. Bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Bagaimana cara menolongnya? Apa kata beliau? Halangi dia dari perbuatan dolim, maka itu merupakan pertolongan bagi dia. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini para jamaah Allah. Nah sekarang kita dalam kehidupan ini enggak lepas dari dolim dan madlum. Sehingga kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita keluar, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari membodoh-bodohi atau dibodoh-bodohi. Artinya kita minta perlindungan kepada Allah dari pelaku dan korban kejahatan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada pilihan dolim atau madlum, tentu apa? Madlum. Jangan pilih yang dolim. Dikisahkan oleh beliau di sini, Nabi Ayyub diuji dengan penyakit dan diuji lenyap hartanya dengan sebab ada orang minta tolong dari kedoliman seseorang, beliau tidak menolongnya. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana al-Walid qala sami'tu al-Auza'i yaqul sami'tu Bilal bin Sa'd yaqul wala tandur ila sigharih al-ma'siyah walakin undur man asaitah. Imam Ahmad beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Al-Walid, telah berkata, aku mendengar Al-Auza'i, ya Al-Auza'i yang meninggal tahun 157, ya beliau tabi'ut tabi'in Al-Auza'i, dia berkata, aku mendengar Bilal bin Sa'ad yaqul, Bilal bin Sa'ad berkata, jangan engkau melihat kepada kecilnya maksiat, jangan engkau meremehkan maksiat, jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa. Perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa. Yaitu kepada zat yang maha besar. Itu perhatikan. Jadi di sini para jemaah sekalian rahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman, melihat dosa itu hendaklah seperti gunung, takut menimpa diri kita. Betul, ketika berbuat dosa, iringi dengan perbuatan baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Dan pergauli manusia dan akhlak yang baik. Idal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus dan menghilangkan keburukan. Namun ketika kita menyadari akan perbuatan dosa tersebut, jangan terus-menerus. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu sementara mereka sadar. Ketika kita sadar akan dosa, maka sikap yang harus ada apa? Allah melihat kita. Sikap yang harus ada apa? Kita harus malu kepada orang. Ya. Sikap kita apa? Kita jangan meremehkan dosa itu. Meskipun kecil, barangkali termasuk dosa kecil. Kenapa? Gunung yang besar terdiri dari batu-batu yang kecil. Dan lihat perkataan Bilal bin Sa'ad di sini, yaitu apa? Lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, biqadri ma yasghuru ad-dambu indaka ya'dumu indallah wa biqadri ma yadumu indaka yasghuru indallah. Al-Fudail bin Iyad berkata, ya, berdasarkan pandanganmu menganggap dosa kecil, maka itu menjadi agung, menjadi besar di hadapan Allah. Dan sesuai dengan yang engkau besarkan ya, di sampingmu maka menjadi kecil di hadapan Allah. Artinya, ketika kita meremehkan dosa, kita tahu dan kita sadar, maka itu menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita menganggap ini berat, ya, ini berbahaya, maka Allah Ta'ala mengecilkan hal itu. Ampunannya sangat luas. Ya, Al-Fudail bin Iyad, tahu ceritanya, beliau siapa? Perampok, begal. Ya, ketika beliau senang kepada seorang wanita, naik dinding, ingin tahu wanita itu, kemudian mendengar firman Allah surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Bala ana ya rab. Tentu sekarang ya Allah. Ya, langsung beliau taubat. Ya, tidakkah telah datang kepada orang-orang beriman, ya, hatinya khusyuk, hatinya takut ketika dia kepada Allah, ketika dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tobat. Jadi sebab beliau berhenti dari perbuatan. Jadi ulama tidak main-main, ya. Muridnya siapa antaranya? Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, ya, imam-imam semua murid-muridnya. Ini yang dulunya sebagai begal. Oleh karena itu, mungkin kita tidak bisa menjadi imam. Siapa tahu anak-anak kita, siapa tahu cucu-cucu kita, siapa tahu dari anak dari cucu kita, cici dan seterusnya. Tidak tahu. Sekarang jangan ditunda lagi. Untuk apa? Untuk meletakkan batu pertama. Biarlah yang melanjutkan mereka. Dengan apa? Tobat kepada Allah. Dengan apa? Jangan kecilkan dosa. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lil syar. Wa inna minan nasi mafatiha lil syar maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alahullah ala yadihi mafatiha lil khair. Wa wailul liman ja'alahullah ala yadihi mafatih asyar. Rawahu At-Tirmidzi. Di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Ada juga yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci penutup pembuka keburukan. Waliyadzubillah. Mari kita menjadi kunci pembuka kebaikan bagi anak dan keturunan selanjutnya. Kalau kita tidak bisa, mudah-mudahan anak. Anak tidak bisa, mudah-mudahan cucu. Terus. Sehingga apa? Suatu saat. Ya. Anak yang ketujuh, alias keturunan ketujuh, itu mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis salih fil jannah fayakul ya rab anna lihadihi fayuqal bistifari waladika laka. Allah mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Hamba ini mengatakan, ya Allah, dari mana ini? Saya tidak pernah melakukan perbuatan baik sehingga apa? Mendapatkan balasan yang begitu besar. Tidak percaya. Lalu disampaikan kepadanya, ini merupakan permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu. Dan anak ini tidak harus anak langsung, anak kita. Bisa jadi anaknya anak kita. Anak-anak-anak kita, cucu dan seterusnya. Sehingga jangan ada kata putus asa. Wah, saya gak mungkin jadi imam. Ya. Ya. Barangkali anaknya, barangkali cucunya, jadi orang yang berilmu, orang bertakwa, anak yang soleh, para jemaah rahmati Allah. Tidak kita tahu, ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir, ada yang mengatakan wali, minta jamuan makan, tidak diberi, kemudian membangun dinding yang mau roboh. Ya, fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding yang roboh itu milik kedua anak yatim. Ada harta rampasan, ada harta simpanan, warisan orang tuanya di dalam. Kalau roboh, bisa keluar, bisa diambil orang. Ya, dijaga oleh Allah Ta'ala melalui tangan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Apa alasannya? Wa kana abuhuma sholiha, karena bapaknya orang soleh. Bapaknya orang soleh. Baca Tafsir Katsir, Tafsir Al-Baghawi. Ternyata bapak tadi dengan anak ini berapa jaraknya? 7 turunan. Jadi kakek-kakeknya yang dulu. Ini para jemaah. Kita jangan putus asa melihat anak-anak kok badung-badung, kok bandel-bandel. Jangan, tetap minta pada Allah Ta'ala. Siapa tahu anaknya ini anak badung, cucunya enggak badung. Cucunya badung, cucunya lagi. Enggak tahu kita. Sehingga apa? Sekarang. Jangan tunggu lagi yang lain. Berubah kita. Ketika Allah memberikan kesadaran, ketika Allah memberikan hidayah, ketika Allah memberikan rasa nikmat kepada ilmu ini. Ini karunia besar. Karunia besar para jemaah. Orang menikmati sunnah, menikmati berada dalam bimbingan ilmu, karunia besar dari Allah yang patut dan harus kita syukuri. Berupa apa? Minta istiqomah. Ustaz, saya sudah terlalu baru saja kenal sunnah, anak-anak sudah kadung terlalu badung, tidak tahu bagaimana lahir dari anak itu nanti. Kenapa? Karena kebaikan mbahnya, kebaikan kakeknya, bukan bapaknya. Dan mbah kakek juga bapak, juga ayah. Jangan remehkan ini para jemaah. Kita tidak tahu. Fudail bin Iyad seorang perampok, begal, muridnya imam. Sufyan bin Uyainah, Abdullah Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, itu semua imam besar. Yahya Al-Qattan, itu murid-murid beliau, ya. Oleh karena itu, mari para jemaah, ya, ini nikmat memahami sunnah, nikmat mengenal sunnah dakwah salafiyah penuh dengan barokah, nikmat. Sehingga jangan kita sia-siakan nikmat ini. Untuk apa? Istiqomah, minta kepada Allah, Allahumma ini as'alukal istiqomah. Doanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kibar tabi'in. Supaya apa? Supaya syiar Islam ini berkembang, tumbuh dengan benar dan hak, bukan tumbuh tidak hak dan tidak benar. Terasa nikmatnya untuk warga, untuk sekitarnya dan semuanya. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, sebagaimana Nabi Isa alaihis salam. Nah, mari dengan apa? Mari kita kembangkan ketaatan. Mari kita jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Mari kita ingkarul mungkar, amarul ma'ruf mungkar. Yang penting kita sampaikan, ayo sholat. Jangan begini, jangan begitu, tidak boleh. Apakah mau orang itu? Bukan urusan kita. Mau alhamdulillah dapat pahala lebih, tidak mau tetap dapat pahala. Terus diajak kepada kemakrufan. Sumber makruf tidak lain majelis ilmu. Ajak saudaranya, ajak tetangganya, ajak dapat pahala, dapat pahala. Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika minhu syai'un. Barang siapa menunjukkan kepada hidayah, dapat pahala seperti orang itu, tanpa terkurangi sedikit pun. Wakila, auhallahu ila Musa, ya Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis, wadhalika annahu asani, wa innama a'uddu man asani minal amwat. Wakila, kila itu memang sirah tamrid, ya, menunjukkan bahwa, ya, lemah. Tapi Allahu a'lam bisawab, ya. Di sini tentu ketika apalagi menyandarkan kepada Allah dan Nabi Musa, apakah diambil dari Taurat dan yang lain, Allahu a'lam, ya, bisa disebut di sini. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya yang mati pertama kali dari makhlukku adalah, ya, iblis, adalah iblis, ya. Sementara iblis tidak mati kan sampai hari kiamat. Apa alasannya? Wa dzalika annahu asani, karena dia bermaksiat kepadaku. Disuruh sujud pada Nabi Adam tidak mau. dilaknat, dikeluarkan dari surga. Diminta ditanggung sampai hari kiamat. Hidup, tapi mati, kata Allah Ta'ala. Dialah yang pertama kali mati, karena dia pertama kali bermaksiat. Wa idza ba'uddu man asani minal amwat, dan aku menggolongkan orang-orang yang berbuat maksiat padaku, termasuk orang-orang yang mati. Jadi kalau kita tahu yang namanya kematian itu apa? Ya tidak ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada manfaatnya. Dan kebodohan juga kematian. Kata ulama, al-jahlu qoblal mauti mautun li ahlihi. Wa ajasamuhum qoblal kuburi kuburu. Al-jahlu kebodohan qoblal mauti, sebelum orang yang memiliki kebodohan, sebelum orang bodoh itu mati, mautun li ahli, dia sudah dianggap mati. Mari kita lepas dari kebodohan supaya dianggap mati. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum mereka dikubur. Kita bersusah payah, ya, merendahkan hati kita, bahkan apa? Merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Dalam untuk ilmu, dalam rangka untuk kemuliaan, supaya hidup. Supaya hidup. Ya. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda, ya, liman istahda adillau. Wa qadru kullu mri'in makana yuhsinuhu. Ya. Apa kata ulama? Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Tidak ada kebanggaan kecuali kebanggaan bagi orang yang berilmu. Karena mereka adalah berada di atas hidayah. Dan bagi orang-orang yang mau mendapatkan hidayah, mereka jadi petunjuk. Kebaikan seseorang, kemuliaan seseorang tergantung apa? Tergantung dengan kebaikan yang dia lakukan. Ya. Kemudian di akhirnya tuh mengatakan, ya, apa? Mulialah kamu dengan ilmu, ya. Karena apa? Hiduplah mulia dengan ilmu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang semua pada mati, tapi ahli ilmu tetap hidup. Imam Bukhari, rawahul Bukhari, Abi Hurairah, An-Nabi Hurairah, Ibnu Abbas, semua masih hidup. Disebut namanya. Sementara kita meninggal, pada 3 hari dikenang, setelah itu sudah selesai. Ya. Karena itu, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu sebagai dasar dalam beramal. Jangan kita putus asa melihat kejadian dan peristiwa apapun. Siapa tahu kita dicatat oleh Allah meletakkan batu pertama, mungkin anak kita langsung belum bisa melanjutkan, barangkali cucu. Kalau tidak cucu lagi, ya, wah berapa lama Ustaz? Kita umur cuma berapa? 60-70 tahun. Sementara kita sering mengatakan, baru 500 tahun benda penemuan. Ketujuh turunan berapa tahun? Pendek semua pendek. Ya, semuanya pendek. Yang panjang nanti di akhirat. Mari kita bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sumbernya tidak lain adalah di majelis ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan serta pelajarannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Nur di Sindang Wangi yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Jika orang dulunya berbuat dosa dengan sengaja atau tidak sengaja, besar maupun kecil, bahkan sering berulang-ulang karena kejahilannya, dan kemudian dia bertobat setelah dia berusia lanjut, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, Ustaz? Pertanyaan yang sangat baik, ya. tentu tidak ada seorang pun yang memang lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti dia berbuat dosa. Dan yang paling baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat. Dan tobat diterima oleh Allah selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Muslim. Allah menerima tobat hamba ya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jadi kepada ibu jangan berputus asa. Kepada siapapun, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ya, kepada yang bertanya bisa dibuka firman Allah, kul ya ibadialladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yaitu dalam firman Allah Az-Zumar ayat 53 ya. Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya ya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima tobat hamba sebelum sampai nyawa kerongkongan. Dengan syarat apa tobat? Satu, ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga, meninggalkan perbuatan dosa. Keempat, yaitu harus ada keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Yang kelima, jika berhubungan dengan manusia, hak-hak manusia, minta dimaafkan. Dikembalikan, minta dimaafkan, minta dihalalkan. Ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, kemudian keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa, dan kalau ada hubungan dengan manusia, minta dihalalkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Semoga Ustaz dan semua kru Roja TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana ya Ustadz, saya sholat subuh sering telat, apakah itu termasuk perbuatan dosa? Dan saya seorang yang termasuk digolongkan orang munafik atau tidak? Dan bolehkah sholat taubat dilakukan setiap hari? Silakan Ustadz. Ya. Adapun ya yang namanya kebaikan ya tentu harus menjadi perhatian, terutama yang wajib, karena itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Supaya tidak terlambat ya, ya terlambat sah-sah saja, tapi kalau terus-menerus ya, maka hendaklah perhatikan hadis ya, hadis Abi Hurairah, Nabi bersabda, ya'kidu syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqat. Ya tribukul la uqdah alayka laylun tawil farkut fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah fa in tawaddha in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala mengikat sama setan mengikat di atas tengkuknya kepala masing-masing kalian ketika tidur dengan tiga ikatan, dan masing-masing ikatan itu setan mengatakan lailun tawil, silakan kamu tidur sepanjang malam, farkut tidur. Tapi ketika dia bangun lalu berzikir pada Allah, baca doa, kemudian lepas satu ikatan, kemudian ketika dia wudu lepas ikatan yang kedua, ketika dia sholat lepas ikatan yang ketiga, sehingga paginya menjadi orang yang nasyiton ya, yaitu orang yang semangat, tiba nafsi, jiwanya baik. Kalau tidak, menjadi orang yang buruk jiwanya dan pemalas ini. Nah, oleh karena itu di malam harinya dijaga dengan cara berdoa ketika tidur, mohon pada Allah Ta'ala. Dan ketika bangun, langsung segera, ya, supaya apa? Tidak dikencingi telinganya oleh syaitan, sehingga tidak bisa mendengar adzan dan seterusnya. Selalu terlambat. Sementara orang yang mendapatkan bersama imam takbiratul ihram selama 40 hari diselamatkan dari apa? Neraka dan sifat kemunafikan. Ya. Hendaklah kita banyak berdoa ketika tidur. Jangan sering terlambat. Ya, terlambat sekali dua kali silakan, tapi kalau sering pasti ada sesuatu. Apalagi sholat wajib. Bahkan salafus soleh ketika mereka terhalang dari qiyamul lail, mereka mengatakan dosa ini, dosa yang telah menghalangiku dari bangun malam. Bagaimana kalau salat wajibnya? Ya, kalau kita qiyamul lailnya masih kurang, jangan yang wajib harus dijaga. Karena itu yang sangat dicintai oleh Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan dia menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Demikian. Maka bisa dipastikan kalau selalu terlambat karena dosa, betul. Karena dosa, ya, karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan mengagungkan hal tersebut dan dimudahkan untuk bangun. Ya. Untuk bangun. Kalau selalu terlambat, dosa. Pasti itu. Ya. Dosa-dosa kita. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon dan bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan. 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silahkan. Ini Ustadz, apakah berdosa kalau kita baca Quran di HP sambil berbaring, berbosang atau enggak ya Pak Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Ustadz. Apakah berdosa ketika baca Quran sambil berbaring ya? Yang perlu menjadi perhatian adalah ya memang adab kepada Allah, kepada kalamullah, ya, itu juga harus diperhatikan. Namun kalau berdosa, tidak sampai ke sana. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabanna. Allah berfirman, ya, kepada yang bertanya mungkin bisa dilihat sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Surat Al-Imran 190. Bagi orang-orang yang berakal, siapa mereka? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Dan senantiasa memikirkan tentang penciptaan Allah dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Selamatkan kami dari api neraka. Maka dari ayat ini, zikir, berdiri, berduduk dan berbaring tidak ada masalah, boleh. Ya. Boleh. Baca Quran berdiri, baca Quran duduk, baca Quran sambil berbaring. Ya, misalkan baca ayat kursi sambil tiduran, baca Al-Ikhlas sambil tiduran, tidak ada masalah. Ya. Dan Nabi berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, dalam segala keadaan beliau berzikir kepada Allah, ya. Dan baca Quran termasuk zikir, ya. Termasuk zikir. Jadi membaca Al-Quran juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon yang berikutnya di 0218236543. Kami angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dari Dini. Silakan Ibu agak diperkeras suaranya supaya bisa mendengar pertanyaan Ibu, ya. Dengan Bu Dini dari Ciamis. Silakan Bu Dini pertanyaannya. Bagaimana kalau banyak mengaji dari HP jarang membaca di Quran, itu gimana? Oh, jadi seringnya membaca Al-Quran di HP tapi tidak membaca Al-Quran secara langsung ya Bu ya, dengan Al-Quran usap. Jarang baca Al-Quran langsung. Oh iya. Misalnya kalau 4 hari sehari itu Qurannya misalnya 10 ayat 20 ayat seringnya di handphone, itu gimana tuh? Baik. Kasih. Iya. Silakan Ustaz. Orang yang membaca Quran ya tanpa melihat Al-Quran atau membaca dari HP ya tidak ada masalah ya, namun ada asar yang di Sahih Al-Albani ya bahwa barang siapa ingin ya melihat kebaikan maka bacalah dari mushaf ya. Bacalah dari mushaf ya. Artinya ini saya ini ya meskipun ada juga yang mengatakan hadis tersebut ya di Sahih Al-Albani ya dalam surah Sahih sanadnya hasan dari Abdullah bin Mas'ud ya man sarrahu an yuhibballahu wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Al-Albani mengatakan hasan ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang senang yang suka Allah mencintai Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mengaku senang cinta Allah dan Rasulnya, fal yaqra fil mushaf, maka bacalah dengan mushaf. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud dan dihasankan derajat oleh Syekh Albani rahimahullah dalam al-silsilah al-hadis as-sahihah. Ya. Ya, tidak masalah baca dari HP atau tidak, karena hafal, silakan. Tapi membaca dari mushaf merupakan suatu kebaikan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang termasuk ahli Quran selain Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir. Ya, yang terkenal dengan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Man sarrahu an yuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang senang, membuat dia senang kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, bacalah dari mushaf. Ya, sekarang banyak orang baca HP. Kalau memang tidak punya mushaf, tidak ambil mushaf, tidak bawa HP, tidak ada masalah. Ya, tentu jauh lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Ya, kepada jemaah Eden Masjid ya, yang bersama kita dari subuh tadi mempelajari kitab Bulughul Maram, dan juga pada ikhwah yang ada di studio, para kaum muslimin semuanya, apa yang kita kaji tadi dari penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang bahayanya dosa, mudah-mudahan menjadi perhatian besar kita untuk bisa bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah dituntunkan oleh para ulama, sehingga terhindar dari akibat buruk perbuatan dosa sekarang banyak orang sudah tidak merasa malu dalam melakukan dosa terang-terangan. Semuanya tidak bisa kita hindarkan kecuali kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullah khairan kepada jemaah di masjid dan juga di studio kaum muslimin. Semoga Allah menerima tobat kita, menerima amal kita, mengampuni semua dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.